Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kelanjutan babul ibli izun li ahliha, bab memiliki ternak unta itu adalah sebuah kemuliaan bagi pemiliknya. Asar yang ke-447 atau 575 dalam kitab aslinya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala ajibtu lil kilabi was-sa'i inna as-sa'a yudbahu minha fi sanati kada wa kada wa yuhda kada wa kada wal kalbu tad'ul kalbatul wahidatu kada wa kada was-sa'u aktsaru minha. Sudah kita sampaikan dalam pertemuan yang lalu. Diriwayatkan dari Ibni Abbas, Abdullah Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, aku heran dengan anjing dan kambing. Sesungguhnya kambing-kambing itu disembelih darinya dalam setahun itu sejumlah sekian dan sekian. Dibuat korban dalam tiap tahunnya sekian dan sejumlah sekian. Artinya dalam jumlah yang besar. Tetapi populasinya masih banyak. Adapun anjing, satu ekor anjing betina itu bisa beranak sejumlah sekian dan sekian banyak, artinya anak anjing. Wasa'u aktsaru minha, namun populasi kambing masih jauh lebih banyak darinya. Ini menunjukkan akan keberkahan kambing dibanding binatang-binatang yang lainnya. Meskipun mungkin hampir tiap hari disembelih di setiap kota atau di setiap desanya, warung-warung sate gulai tiap hari nyembelih kambing, tapi tidak habis-habis populasinya, jumlahnya. Padahal kambing, seekor kambing betina mungkin beranak paling 2-3, seringnya 2, kadang 1-4, kadang-kadang jarang. Tapi anjing, seekor anjing betina bisa beranak 10-8. Ternyata jumlah kambing jauh lebih banyak daripada jumlah anjing. Ini semakin menguatkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya al-ghanam bil ghanami barakah, pada kambing itu terdapat keberkahan. Disebutkan keheranan Abdullah bin Abbas tentang keadaan kambing dan anjing. Anjing mudah berkembang biak. Harusnya populasinya bisa lebih besar daripada kambing karena enggak pernah disembelih atau jarang disembelih mungkin. Jarang dibunuh. Sementara kambing hampir tiap hari disembelih. Tiap tahun dibuat kurban sejumlah mungkin bisa puluhan ribu atau jutaan ekor. Tetapi ternyata jumlah kambing jauh lebih banyak daripada jumlah anjing. Maka seyogyanya bagi setiap muslim untuk senantiasa merenungi, mentadaburi makhluk ciptaan Allah, keindahan ciptaan Allah dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kaitan dibawakannya atsar ini pada bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, maka dalam bab ini terdapat himbauan atau anjuran untuk kita berusaha untuk investasi di bidang peternakan, terutama ternak kambing. Karena itu sebagai bentuk kemuliaan bagi pemiliknya. Bagi yang ada kesanggupan, ada anjuran untuk kita peternak kambing, memelihara kambing. Karena itu terdapat kemuliaan bagi pemiliknya. Adapun disembelihnya kambing tersebut, dibuat kurbannya kambing tersebut, tentu itu dia menafikan yang demikian itu. Karena keberkahan tetap terwujud seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Bahkan di antara keutamaan kambing dibanding dengan binatang yang lainnya, bahwasanya daging kambing itu daging yang paling mudah dicerna oleh lambung kita. Juga kandungan gizinya itu jauh di atas daging binatang ternak yang lainnya. Ini keutamaan kambing. Selain memang terdapat keberkahan padanya, juga susu kambing. Susu kambing menurut penelitian juga di antara jenis susu binatang ternak yang terbaik dari yang lainnya. Wallahu alam, ada yang menyatakan bahwasanya susu kambing itu yang paling mirip dengan ASI. Itu wallahu alam kebenarannya, ini butuh apa penelitian. Yang jelas di sini ada nas bahwasanya dalam beternak kambing itu terdapat berkah. Ittakhadul ghanam fa inna fiha barakah. Ittakhidul ghanam fa inna fiha barakatan. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Berternaklah kalian kambing karena dalam peternak kambing itu terdapat keberkahan." Juga yang menguatkan hal itu atsar yang berikutnya. Atsar yang ke-448 atau 576 dalam kitab aslinya. Qala al-musannif rahimahullahu taala an Abi Dibyan rahimahullah qala li Umar ibn al-Khattab, ya Aba Dibyan, kam atauka, qultu alfan wa khamsumi'ah. Qala lahu, ya Aba Dibyan, ittakhid min al-kharsi wasabiya min qabli ayyaliyakum ghilmatu Quraisy. La yu'iddu aw la yu'addul ata' ma'ahum malan. Diriwayatkan dari Abi Dibyan rahimahullah, beliau berkata padaku Umar ibn al-Khattab, wahai Abu Dibyan, berapa upahmu? Aku menjawab 2500. Kemudian Umar berkata padanya, wahai Abu Dibyan, geluti pertanian dan peternakan binatang-binatang ternak sebelum kalian nanti dikuasai oleh anak-anak muda Quraisy. La yu'adul ata' ma'hum malan, di mana pemberian upah itu bersama mereka itu tidak dianggap sebagai harta. Maka dalam akhtar ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bagi para pemimpin atau para penguasa itu seyogyanya untuk sering bertanya tentang keadaan rakyatnya, untuk mengetahui secara detail keadaan rakyatnya. Kalau istilah Bapak Presiden kita itu sering belusukan itu, sering belusukan, datang ke daerah-daerah bertanya pada warga keadaan mereka, keadaan ekonomi mereka, kemudian tentang penghasilan mereka dan lain sebagainya. Ini telah dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidun di masanya Umar, bukan sekedar belusukan, luar biasa Umar. Artinya terjun langsung, mencari tahu langsung, kemudian melihat langsung siapa di antara rakyatnya yang menderita. Ini Umar bin Khattab. Di antara fadhail beliau, keutamaan-keutamaan beliau, kisah yang masyhur Umar dengan seorang wanita yang memasak batu karena anaknya kelaparan, masyhur, kita sering membacanya. Ketika Umar infeksi, mengadakan sidak ke rumah-rumah rakyatnya, didapati ada seorang wanita tua sedang seperti menanak sesuatu, atau nasi, atau mungkin kue, roti, dan semisalnya, sementara anak-anaknya merengek-rengek, nangis merengek-rengek kelaparan. Padahal yang dia masak itu bukan makanan tapi batu, karena gak ada yang dimasak. Kemudian dia mengadu, artinya mengeluhkan, apa Umar ya tahu keadaan kami-kami ini? Maka Umar masuk menemuinya, kemudian memang mengecaknya, ternyata batu yang dia masak. Setelah itu dia pulang, dia ambil gandum, dipikul sendiri dengan punggungnya, kemudian dibawa ke rumah wanita tadi, kemudian dimasakkan sendiri oleh Umar. Kemudian masakan itu diberikan pada anak-anaknya tanpa memberitahukan bahwasanya dirinya adalah Amirul Mukminin, khalifah, penguasa di masanya. Kenapa yang demikian itu dilakukan oleh Umar? Dia menyatakan kenapa beliau masak sendiri. Beliau merasa anak-anak ini kelaparan, menangis karena sebab aku, maka aku ingin membuat mereka tersenyum dengan tanganku. Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, manusia terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kebiasaannya, menanyakan rakyatnya, ditanya penghasilanmu berapa, cukup enggak, dan seterusnya, menanyakan tentang masalah-masalah sosial, untuk kemudian memberikan arahan, memberikan nasihat, memberikan faedah. Penghasilan saya sekian. Oh, itu enggak cukup. Kamu sebaiknya geluti pertanian, kamu sebaiknya kembangkan peternakan, demikian dan demikian. Sebelum nanti muncul penguasa-penguasa yang nanti akan menindas kalian, maka kalian persiapkan. 6. Ekonomi, merintis ekonomi dengan bertani, peternak, karena di situ ada keberkahan. Al-Kharz ini Artinya maisha di bidang pertanian, termasuk juga buah-buahan, perkebunan dan yang semisalnya. Wasabia, asabia ini penghasilan dari binatang ternak, artinya peternakan, menggeluti peternakan, yang peternak kambing, peternak sapi, peternak unta dan yang lain-lainnya. Sebelum nanti kalian dikuasai oleh Ghilmatu Quraisy, sebelum kalian nanti dipimpin oleh pemuda-pemuda Quraisy, ini pemuda-pemuda ingusan Quraisy, yang sepanjang sejarah nanti akan disebutkan banyak berbuat kedzaliman. Di mana la yu'addul ata' ma'hum malan. Artinya di mana nanti akan terjadi krisis. Artinya kesulitan ekonomi. Maka dalam hadis ini terdapat wasiat untuk seseorang itu menempuh sebab-sebab dalam upayanya menggapai kemuliaan hidup di dunia wal akhirah. Di antaranya di sini bekerja mengais rizki. Maka kita bekerja, kita berwirausaha, apakah di bidang pertanian, bisnis, apakah di bidang peternakan, ini termasuk perkara yang dianjurkan dalam Islam. Karena enggak boleh seorang itu berpangku tangan mengharapkan yang selainnya. Ini enggak boleh. Ya masing-masing kita harus berupaya bekerja dengan tangan kita untuk mengharapkan datangnya rezeki Allah dengan sebab-sebab yang kita tempuh tadi, mengembangkan harta. Di antaranya di sini bertani juga, memperluas usaha di bidang pertanian, kemudian juga memperluas usaha di bidang peternakan, mawasi binatang-binatang ternak, apakah itu kambing, sapi dan yang semisalnya. Ini perkara yang dianjurkan. Di sini Umar bin Khattab sebagai khalifah menganjurkan rakyatnya yang demikian itu, sehingga sebagai orang yang kita mengerti tentang agama, maka kita juga harus berupaya untuk meneladani salafun saleh. Artinya kita enggak boleh jadi orang pemalas. Kita harus giat dalam thalabul ilmi, giat dalam tafaqquh fiddin, belajar agama. Juga dalam masalah pekerjaan juga jangan jadi orang yang malas-malas bekerja. Soalnya nanti keluarganya tersia-siakan. Nah, artinya harus berupaya untuk mendapatkan penghasilan dengan jerih payahnya. Apakah di bidang pertanian, apakah di bidang peternakan, apakah perdagangan, dan yang semisalnya. Cari sebab-sebab yang halal, yang di dalamnya dijanjikan keberkahan dalam syariat ini. Ketika kita berupaya untuk menempuh asbab untuk menggapai kemuliaan hidup di dunia wal akhirah, maka dengan ketulusan niat kita akan dipermudah oleh Allah Azza wa Jal. Di antaranya asar ini, anjuran Umar untuk seorang itu bekerja, gak boleh berpangku tangan mengharapkan uluran tangan orang lain dengan meminta-minta pada manusia. Karena meminta-minta pada manusia tanpa ada kebutuhan secara syar'i, ini perkara yang madmum, perkara yang tercela di dalam Islam. Apa kaitan dibawakannya asar ini dengan tema yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kaitannya, kaitan hadis ini atau asar ini dengan bab, judul bab, bahwasanya kalau seseorang itu bekerja di bidang pertanian atau peternakan, ini termasuk bentuk kemuliaan bagi pelakunya. Termasuk di sini ternak kambing. Itu bukan sebuah kerendahan, bahkan sebuah kemuliaan. Bukan saja ternak unta yang seperti yang disebutkan dalam asar yang sebelumnya sebagai bentuk kemuliaan bagi pemiliknya. Maka umum, apakah itu unta, kambing, sapi. Disebutkannya unta karena unta itu bagi bangsa Arab ini termasuk min anfas amwalil Arab, termasuk harta benda bangsa Arab yang paling berharga. Maka yang lainnya dari jalan-jalan maisyah yang halal itu sangat dianjurkan di dalam Islam. Kita mencukupkan dengan yang halal, menghindari yang syubhat, menghindari yang haram. Masih banyak jalan untuk kita menggapai, berusaha untuk menggapai rizki Allah, menggapai kemuliaan. Itu masih banyak jalan-jalan yang bisa kita tempuh. Tentu juga butuh kesabaran, butuh ketelatenan, butuh kekuatan mental, dan juga butuh keberanian. Enggak cuma sekedar butuh ilmu secara akademik, tidak harus yang demikian itu. Banyak orang-orang yang mencapai kesuksesan dalam urusan dunianya mungkin dari sisi pendidikannya itu rendah, kan banyak juga. Mungkin enggak berpendidikan tinggi tapi sukses dalam dunianya sebagai pemilik perusahaan-perusahaan raksasa. Enggak harus demikian itu. Yang jelas kita berusaha untuk menempuh asbab, ya, terus kita belajar, terus kita berusaha dan tidak melupakan doa dalam hal itu, maka dengan itu insya Allah keberkahan akan Allah limpahkan kepada hamba-hambanya dengan usaha maksimal yang dia tempuh. Yang berikutnya, hadis yang ke-449 atau 577 dalam kitab aslinya, An Abdata bin Hazm rahimahullah qaal, tafakhara ahlul ibli wa ashabus sa'i, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bu'itha Musa wa huwa ra'i ghanamin, wa bu'itha Dawud wa huwa ra'i ghanamin, wa bu'istu ana wa ana ar'a ghanaman li ahli bi ajjad. Diriwayatkan dari Abdah bin Hazan, beliau pernah bercerita peternak unta dan peternak kambing itu saling berbangga dan saling menyebutkan keunggulan masing-masing. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, Musa alaihi salam diutus oleh Allah, dia sebagai pengembala kambing. Dawud Nabiullah diutus, wa huwa ra'i ghanam, juga beliau sebagai pengembala kambing. Dan aku, kata Nabi, aku juga dahulu mengembalakan kambing-kambing milik keluargaku di daerah yang bernama Ajzat dengan gaji beberapa kororit. Kororit itu sekitar 1/6 dirham. Enggak ada 1 dirham gajinya. Gaji beliau sebagai pengembala kambing. Disebutkan dalam asar ini, ketika peternak kambing, peternak unta berdiskusi, kemudian berhujah, saya yang mungkin lebih unggul, yang lainnya saya yang lebih unggul, kemudian ditengah-tengahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mana yang lebih mulia bagi keduanya? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan di sini sisi keunggulan peternak kambing. Musa sebagai nabi dan rasul diutus pernah menjadi penggembala kambing. Daud diutus juga pernah menjadi penggembala kambing. Nabi kita Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin diutus juga pernah menjadi penggembala kambing. Disebutkan dalam kitab-kitab sirah Nabi ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam bersama para sahabat safar kemudian kehabisan bekal sehingga mereka harus mengambil daun-daunan untuk jadi bahan makanan. Maka Rasulullah menyatakan alika bil aswad, ketika sahabatnya mau mati, Rasulullah paham betul jenis apa tanaman-tanaman. Kamu pilih yang sudah agak hitam daunnya. Loh, para sahabat heran, kok Anda tahu ya Rasulullah? Ini biasanya yang tahu itu para penggembala kambing. Saya juga penggembala kambing, kata Rasulullah. Saya juga penggembala kambing. Jadi Rasulullah pernah menggembalakan kambing, jadi tahu mana dedaunan yang bisa dimakan. Yang jenis yang bagaimana, yang layak untuk dimakan, itu Rasulullah tahu secara persis. Kenapa? Beliau pernah menjadi penggembala kambing. Maka dalam hadis ini terdapat tafdil, artinya pengutamaan ternak kambing dibanding dengan ternak unta. Karena sebagaimana riwayat yang sebelumnya, as-sakinah fi ahli al-ghanam, sifat tenang, sabar itu ada pada peternak atau penggembala kambing. Meskipun pada ternak unta juga ada kemuliaan bagi pemiliknya. Demikian juga peternakan kambing itu juga terdapat kemuliaan bagi pemiliknya. Dalam hadis ini juga terdapat ketawaduan para nabi, di mana banyak di kalangan para nabi dan para rasul mereka pernah mengembalakan kambing. Rasulullah menyatakan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Faqala ashabuhu wa anta? Faqal na'am kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Rasulullah menyatakan tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali nabinya itu menjadi penggembala kambing. Para sahabat bertanya, apakah Anda juga demikian wahai Rasulullah? Iya, dahulu aku mengembalakan kambing-kambing penduduk Makkah dengan gaji 1/6 dinar setiap harinya. 1/6 dirham, bukan 1/6 dinar. Gaji yang kecil. Dari kerja Rasulullah mengembalakan kambing-kambing milik penduduk Makkah dari kalangan kerabat beliau. Memang di sini para nabi dipilih oleh Allah sebagai para pengembala kambing itu dalam rangka untuk mendidik mereka, melatih mereka, menggembleng mereka sebelum diangkatnya menjadi para nabi dan para rasul untuk nantinya bisa menjadi pemimpin bagi umat mereka. Karena mengembalakan kambing itu butuh kesabaran yang luar biasa. Kambing itu termasuk binatang yang dablek juga. Jadi kalau digembalakan, meskipun jalannya gitu gelinak-gelinuk gitu, tapi antum punya 10 kambing antum gembalakan, nanti akan berpencar kemana-mana itu. Nanti kalau sekarang kan modern ya, kambing taruh di kandang. Kalau zaman dulu diternakkan di hutan. Itu punya 5 ekor kambing ternak bareng-bareng, biasanya digembalakan bareng-bareng anak desa di hutan. Nanti kalau sore atau siang dipulangkan, itu harus nyari satu persatu. Karena kambing bukan termasuk yang suka bergelombol dengan temannya terus, enggak. Dia mencar-mencar. Dan ini butuh kesabaran. Apa? Untuk istilahnya mengembalakan mereka itu. Belum nanti ancaman dari binatang buas, belum lagi ancaman dari pencuri, belum masalah-masalah yang lainnya. Ini butuh kesabaran. Maka para nabi diutus oleh Allah semuanya itu pernah menjadi pengembala kambing. Untuk dilatih untuk jadi pemimpin umat itu diawali menjadi pengembala kambing. Dan itu bukan sebuah kerendahan, itu bahkan sebuah kemuliaan. Karena yang demikian itu dipilihkan oleh Allah bagi manusia-manusia paling mulia, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara beberapa faedah yang bisa kita ambil dari astar yang agung dan mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.